matalas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama dipanjatkan kepada Allah yang azza wa jal yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya, taufik dan hidayahnya, nikmat kelapangan masa dan kesihatan badan. Dan alhamdulillah kita sama-sama sekali lagi untuk kita teruskan kajian tafsir kita, di mana kita sedang membaca ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang terakhir yang kita baca adalah ayat berkaitan dengan hukum bernikah dengan wanita-wanita musyrik dan juga lelaki musyrikin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pernikahan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahawa ia haram walaupun mereka-mereka ini, yakni wanita musyrik, lelaki musyrik ini mengagumkan kita, kecantikan mereka dan sebagainya. Dan bahawa seorang hamba daripada kalangan mukmin dan mukminah lebih baik daripada seorang musyrik. Dan sebabnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin itu mereka menyeru kepada api neraka. Adapun Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada syurga dan kepada maghfirahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, melalui syariat. Dan demikian Allah SWT menerangkan ayat-ayat kepada manusia supaya mereka memikirkan. Kemudian datang ayat yang selepasnya, iaitu ayat 222 dalam surat 362 daripada terjemahan kitab Firman Allah SWT, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahiyyah قل هو أداة فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercucuk tanamanmu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahawa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini, apakah kaitannya dengan ayat sebelumnya? Dapati ia berkaitan dengan hubungan antara seorang lelaki dengan isteri-isterinya. Setelah diterangkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi dan yang boleh dinikahi, ayat ini dibuka dengan satu pertanyaan ataupun khabar tentang pertanyaan. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, yakni wahai Muhammad, tentang haid. Tidak disebutkan siapa mereka. Ini antara ayat-ayat yang bermula dengan yas'alunaka, yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau, mereka bertanya kepada engkau. Dan kita dapati dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjawab, Allah perintah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kul, jawapannya begini begini. Dan telah kita terangkan bahawa ini antara dalil bahawa bolehnya bertanya dalam agama. Walaupun terdapat hadis yang mengatakan jangan banyak bertanya, kerana yang membinasakan umat sebelum kamu adalah banyaknya mereka bertanya dan bantah-bantahan mereka terhadap Nabi mereka. Jika kita terangkan bahawa as-su'al, pertanyaan ini ada beberapa bahagian, beberapa macam. Yang pertama adalah bertanya untuk tahu sesuatu berkaitan dengan agama yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi ditanya apa hukumnya. Jadi tentulah soalan-soalan seperti ini tidak terlarang, walaupun mungkin banyak. Yang tujuannya nak tahu. Dan ini antara kunci ilmu, iaitu bila kita bertanya maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu. Dan satu lagi pertanyaan adalah pertanyaan bukan nak tahu, tapi pertanyaan untuk melemahkan orang yang ditanya. Soalan-soalan yang kita tahu dia susah nak jawab ataupun tak boleh jawab. Jadi ini antara soalan-soalan yang dikemukakan oleh Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pertanyaan-pertanyaan tentang perkara yang tidak berfaedah, tentang kisah-kisah dahulu dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa inilah yang akan membuatkan mereka binasa. Dan kadang-kadang Allah SWT jawab, kadang-kadang Allah SWT tidak jawab. Iaitu yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu tentang roh. Apa jawabannya? Tak ada jawapan. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu urusan Tuhan. Jadi tak disebutkan roh itu begitu dan begitu. Apa yang kamu dah tahu itulah cukup. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberikan ilmu melainkan sedikit. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain, dan mereka bertanya kepadamu tentang dzul qarnain. Jadi tidak dijawab juga. Ianya khusus kepada Ahlul Kitab, tapi jawapannya adalah satu kisah yang umum supaya diambil pelajarannya oleh semua orang. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dhikra, katakanlah aku akan membacakan untuk kamu daripada kisah. Jadi bukan khusus untuk pertanyaan tersebut sebab tak ada faedah. Baik. Dan ada yang minta ataupun bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda menunjukkan kebenaran, mukjizat-mukjizat, sesuatu yang menyalahi adat, perkara yang luar biasa. Tapi bukan untuk beriman selepas itu. Wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan min as-sama'. Dan ingatlah apabila mereka berkata, Allahumma, wahai Allah, jika ini benar-benar daripada engkau, yang ini satu yang hak, maka turunkanlah hujan batu daripada langit. Fa'amtir alaina hijaratan minas sama, atau ihtina bi'azabin alim, ataupun azabkanlah kami dengan azab yang pedih. Minta tanda-tanda tapi bukan untuk beriman. Jadi dia nak tengok kalau betul engkau ni Nabi, jadi kami ni jahat, kami tak nak beriman pada engkau. Sekarang turunkan azablah sekarang. Itu macam pertanyaan nak jawab. Tapi apa jawapannya? Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka selagi mana engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah Allah mengazab mereka selagi mana mereka beristighfar. Kenapa tak diazab mereka? Sebab Rasulullah SAW ada kan bersama mereka. Kalau diazab dengan Rasulullah SAW sekali, dan orang-orang beriman akan binasa. Sebab itu tidak diseksa dengan mereka. Dan satu lagi sebab ada di antara mereka yang nanti akan apa? Beristighfar. Dan tidaklah Allah mengazab mereka selagi mana mereka beristighfar. Kalau kita bertaubat, mereka masuk Islam, Allah tak azabkan mereka. Jadi ada harapan atau berikan peluang mereka untuk bertaubat. Tapi ayat tadi dalam surah Al-Anfal, kalau kita baca ayat ni, jelaslah pada kita kenapa tak diturunkan azab kepada orang Quraisy. Sampai binasa semuanya, daripada mula sampai habis. Tak ada tinggal orang kafir, tinggal orang beriman saja. Sebab Rasulullah SAW ada bersama mereka. Sebab dakwah masih ada apa? Masih bermula, masih berterusan. Baru bermula, masih berterusan. Ini baru era Makkah. Tapi sebagian orang menganggap bahawa inilah dalil berkatnya Rasulullah SAW, syafaatnya atau apalah dikata rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok, Nabi ada bersama mereka, satu umat ni tak dibinasakan, tak diazab oleh Allah SWT, walaupun memang sepatutnya diazab. Rahmatnya Nabi, wujudnya Nabi di kalangan mereka. Tu ayat kata betul lah tu. Tapi bukan itu saja, ada sebab lain kan. Nabi dalam wujud tu bukan wujud macam patung atau macam pokok atau macam bukit atau gunung, tak bergerak, tak buat apa-apa, ada kat situ jadi dia rahmat macam tu je. Ada fungsi ke tak ada fungsi Rasulullah SAW bersama mereka? Kenapa duduk kat muka? Padahal tak ada environment Islam kat situ. Tak ada environment Islam. Tempat yang paling sepatutnya bersih untuk beribadat kepada Allah SWT, itu tempat paling kotor, paling banyak syirik, paling banyak maksiat. Kaabah dipenuhi dengan patung-patung berhala. Dalam Kaabah ada gambar-gambar dinding-dinding, dan orang tawaf kat Kaabah dengan tepuk-tepuk tangan bersyul-syul. Illa muka'an wa tasdiyah, wa makana solatuhum indal bayti illa muka'an wa tasdiyah. Dan tidaklah solat mereka dikeliling al-bayt, iaitu baitullah tu, melainkan muka'an dan tasdiyah. Tak berapa maknanya adalah tepuk-tepuk tangan dan siulan-siulan, nyanyi-nyanyian. Yang ni ketika mereka tawaf, mereka mana ada tahu sujud rukuk. Dan kalau mereka tawaf, sebagian mereka tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Ada lebih jelek daripada itu. Tapi Rasulullah SAW duduk kat tempat tu. Sebab apa? Sebab dia nak ubah environment, dia kena dakwah. Banyakkan orang tak mau duduk kat tempat tu. Kita sikit aja dah tak boleh tahan tu lah, dah nak lari. Baik. Jadi Rasulullah SAW kena buat kerja. Dia kerja dia belum habis, dia macam nak binasakan umat tu. Tetapi mereka kata ini dalil bahawa Rasulullah SAW tu rahmat, dan boleh kita ambil berkat daripada zat Nabi SAW. Tak ada hal lah tu. Tetapi mereka kiaskan pula, sekarang Nabi SAW dah tak ada. Tetapi Nabi SAW ada di mana? Dalam kuburnya. Dalam kuburnya tu. Jadi kita pergi kat kuburnya tu kan, tanah dia tak kisah, keliling tanah tu semuanya, seluruh Madinah agaknya, dalam bukan seluruh masjid lagi, seluruh Madinah, semuanya ada rahmatnya, boleh ambil berkat. Nah, jadi ini adalah kias dan terlebih. Ayat itu boleh tanggung tak macam itu punya banyak makna? Ayat itu ada mengandung makna rahmat untuk Rasulullah SAW. Tetapi kita nak angkat ataupun nak naikkan ataupun nak bawakan makna tersebut lebih daripada yang ada. Sebab tu ada istilah dalam kata-kata ulama, kita nahmilu ad-dalil awin nas mada yahtamiluhu nahmilu nas ada malah la yahtamilu nas sampai kat sini je. Kita extend dengan sampai kat situ, sini, sini, sini, banyak sangat lebih, kita tak boleh angkat kata orang. Ini termasuk istidlal secara takalluf, dipaksa-paksa. Jadi kalau nak kias pun ataupun nak bawa makna dia pun kena agak-agak lah. Tak ada dalam macam tu. Okay, ya? Kalau aku lihat, mereka bertanya dan biasanya Nabi SAW jawab jika ia bermanfaat seperti dalam ayat ini. Kadang-kadang tidak dijawab kerana soalan-soalan itu sia-sia saja. Jadi mereka bertanya kepadamu anil mahyid, tentang haid. Kita lihat di dalam penjelasan kata al-mahyid tempatnya haid dan waktu, tempat dan waktu, makan dan zaman. Sebab dia ada mim ke depan, dua-dua boleh. Kita sudah asal makna kalimat tersebut kalau dia sendirilah. Tetapi apakah yang menentukan dia tempat haid? Apakah yang menentukan dia waktu haid? Bahkan kadang-kadang dia boleh makna haid tu sendiri. Jadi yang menentukannya adalah konteks ayat tersebut. Jadi yang menentukan sesuatu kalimat yang mempunyai pelbagai makna, konteks ayat tersebut. Kadang-kadang dua-dua boleh, semua makna dia boleh. Kadang-kadang hanya satu je boleh. Baik, kita lihat. Jadi haid pula adalah darah yang keluar dari rahim wanita jika rahim itu bersih dari janin. Jadi kalau wanita yang mengandung, kalau keluar darahnya, kata ulama itu bukan darah haid. Sebab darah itu adalah darah yang mana dia banyak. Dia banyak nanti dah terlalu banyak, habah, dia akan sampai membuat, dia akan keluar dengan banyak. Itu apabila telur dah banyak nak ganti, kata para doktor, maka dia akan apa ni? Dia akan keluar supaya digantikan dengan darah dan telur yang baru. Sebab tu darah yang keluar tu kotor, darah yang keluar tu hitam pekat, darahnya bau. Baik. Jadi keluarnya benda tu ataupun kekotoran itu sebenarnya adalah satu faedah, manfaat untuk wanita tersebut. Kalau tak keluar, habis semua kat dalam kotor je dan tak produktif. Sama macam kita makan makanan, macam-macam kita makan, mari makan daging dan apa ke kan, korban. Ada kalau tak keluar macam mana? Jadi yang keluar tu yang dah teruk-teruk punya, yang dah tak boleh bagai, yang tinggal kat dalam yang bagus, zat-zat dia semua. Jadi ada space lagi supaya boleh masuk lagi makanan yang baru. Nanti itulah sama juga dengan darah haid. Jadi itu asal maknanya apa ni, mahil, tempat haid ataupun waktu. Qul huwa adhan. Jadi datang jawapannya daripada Allah SWT. Katakanlah ia adalah adhan. Adhan ini kotoran ataupun penyakit. Disebutkan di situ penyakit yang berbahaya bagi yang menyetubuhinya pada hari-hari haid. Ya, adhan umum apa yang menyakitkan, mengganggu kekotoran, mengganggu busuk, mengganggu penyakit, mengganggu semua maksud. Adhan ni boleh masuk daripada benda-benda fizikal, sebagaimana dalam hadis iman itu 60 lebih cabang. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 60 lebih cabang, yang paling afdal adalah perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah cabang tersebut adalah menghilangkan adha. Adha apa kat sini? Gangguan daripada jalan. Apa juga gangguan? Duri ke? Atau kalau bukan duri pun batu ke? Minyak ke? Yang boleh ganggu orang. Apalagi kalau najis ataupun ranting kayu dan sebagainya. Apa yang mengganggu orang jalan? Imatatul adha anit tariq. Itu pun cabang daripada iman, dan malu itu sebahagian daripada iman. iaitu makna azab. Dan ia juga boleh berupa perkataan, kata-kata yang menyakitkan orang pun azab. Ungkit-ungkit, kita dah berikan orang sedekah, dah bagus dah. Tapi lepas tu ungkit-ungkit. Qawlun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang makruf lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan adza. Adakah maknanya najis? Penyakit? Tidaklah. Kata-kata yang menyakitkan apa? Hati orang, telinga orang. Dia ungkit-ungkit pula, pasti kau gitu, gini-gini dan sebagainya. Sudah. Baik jangan kasih. Baik tak kasih, tapi cakap baik-baik pun bagus eh? Ha, jadilah. Mungkinlah aku tak ada apa-apa nak kasih kau, tapi tawakkallah pada Allah kan. Ha, gitu. Mudah-mudahan apa yang Allah murahkan rezeki. Itu pun lebih baik daripada kita beri sedekah banyak-banyak, lepas tu kita ni ungkit-ungkit kan. Jadi ini semua nak tafsirkan kalimat azan. Qul huwa azan, dia adalah azan. Sesuatu yang mengganggu, suatu kekotoran dan sebagainya. Dan dalam tafsir ini dia adalah semua makna-makna itu. Dia adalah kekotoran, najis, penyakit, bau. Jadi apa ya, apakah yang ditanya tadi tu, mahid sekarang ni? Sekarang dah boleh tafsirkan ke belum? Boleh spesifikkan kan tak? Dia adalah tempat head ke? Waktu head ke? Head tu sendiri? Ha? Head tu sendiri ya? Sebab yang boleh disifatkan dengan azan, kekotoran, head tu sendiri, darah tu sendiri. Lepas tu, fa'tazilun nisa, maka, faru maka, jauhkanlah diri daripada an-nisa, wanita-wanita. Jadi di sini fa dekat sini kemungkinan maknanya adalah sebab itu, dia adalah kotoran, sebab itulah hendak kamu jauhkan diri daripada wanita ketika diorang haid. Jadi fa sababiah dekat sini. Kalau kita ambil tafsiran ini, menunjukkan bahawa ada sebab ke tak ada sebab tak boleh mendekati isteri yang haid. Ada. Ada sebab ke sebab kutub. Maknanya, kalau itulah sebab dia, kalau ada kutub-kutub lain, boleh tak dekati? Tak boleh tak. Sebab dia punya ilah sama juga, kutub. Tempat yang paling kutub lagi apa? Kat dubur. Kalau ini tak boleh, dubur lagi lah tak boleh. Ada dubur besi ke? Tak boleh. Jadi ini dah cukup, dah boleh jadi dalil haramnya mendatangi isteri di dubur-nya. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa, jauhkan diri daripada wanita. Jauhkan diri dekat sini ada, adakah maksud dia jauh, distance? Berapa jauh kalau distance? Berapa meter? Berapa radius dia? Ataupun jauhkan diri, dia tak boleh ada kat dalam bilik tidur kita. Atau lebih teruk, dia tak boleh duduk kat dalam rumah kita, dia kena duduk kat luar. Ada kata yang dimaksudkan. Jadi apa tafsiran? Kalaulah yang dimaksudkan ataupun dilarang tu sebab kotoran kat situ, jadi situ je lah yang kena, kena jauhkan daripada tu. Boleh eh? Nah, bukan semua dia tak boleh. Tangan dia boleh, pegang peluk dia apa semua boleh. Pak situ tak boleh. Kita teruskan dulu. Fa'tazilun nisa, al-nisa wanita-wanita. Tapi dia alif, dia maksudnya adalah wanita-wanita yang khusus. Sebab walaupun maknanya semua wanita yang haid, tapi bukan maknanya halal kita mendatangi wanita yang tidak haid, semua wanita yang tidak haid. Tidaklah, maknanya yang halal bagi kita, iaitu isteri-isteri kita saja ataupun hamba-hamba abdi perempuan kita. Fa'tazilun nisa fil mahir, ketika mahir. Ha, sekali lagi, mahir ni dua kali jumpa dia. Tapi makna, tapi dia lah lain. Kali ini mahir ini adalah tempoh yakni pada waktu haid, hari-hari haid. Berapa haid ke? Berapa lama? 5 hari. 5 hari tu tak boleh ada satu dengan dia. 10-10 lah, 5 bulan. Dan begitu juga tak boleh dekati tempat tersebut. Haid maksud. Wala taqrabuhunna. Jadi ini adalah perintah kedua ataupun larangan kedua. Dan janganlah kamu mendekati mereka. Taqrabuhunna hatta yatahurn, sehinggalah mereka suci. Jadi perintahnya ataupun larangannya, jangan dekati mereka. Taqrabu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, alim dalam bahasa, dia pernah munazarah dengan seorang dialog. Dia kata, bila kalimat takrabu, ra dia baris atas, makna dia lain. Kalau takrubu, ra dia baris depan, makna dia lain. Kalau baris atas macam gini, takrabu maknanya jangan buat terus, jangan involve dalam perbuatan dia terus. Kalau dia baris depan, takrubu maknanya jangan dekati, jangan dekati. Jadi mana lagi, lagi banyak larangannya. Jangan buat ke jangan dekat? Dekat dah tak boleh, buat lagi tak boleh. Tapi kalau sekarang ni, takrubu jangan buat tau, bukan kata jangan dekat. Jadi dekat masih boleh lagi. Daripada bahasa saja, daripada tafsir saja, dah biar dapat hukum. Dan alhamdulillah, kita rujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita dah belajar kan, kitab Sahih Muslim, banyak hadis. Kita dapati bahawa Rasulullah SAW bersama dengan satu selimut dengan isteri dia. Ya. Jadi dekat, betul punya dekat. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah jangan sampai buat perbuatan dekat tu, maknanya ini terus buat. Yang ini satu galak bersatu dengan la taqrabuhunna hatta yatahurna, sehingga mereka suci. Jadi apa makna suci kat sini? Ini tadi ada azan, maknanya azan tu maknanya kotoran, jadi darah ni. Jadi kalau dah suci, darah tu dah tak ada lagi, dah habis darahnya, dah tak keluar lagi. Dan ada dua cara menentukan dah suci, haid ni dah habis. Yang pertama, keluarnya lendir putih. Keluarnya lendir putih. Satu lagi, kalau tak keluar lendir putih, dia kering. Kalau tak keluar darah apa pun, dia kering. Nah, itu juga tanda dia bersuci, tanda dia sudah suci. Baik. Hatta dekat sini lilghayah, maknanya sampai habis tu. Selagi belum bersuci, sebelum suci lagi, darah tersebut tak boleh mendekati mereka, tak boleh apa, bersatu dengan mereka. Mereka zahirnya, kalau wanita yang haid ini dah selesai, dah suci daripada darahnya, belum mandi lagi, kita dah boleh bersatu dengannya. Betul tak ni? Hatta yathur, sampai mereka bersih, ini darah tak ada, belum mandi, boleh tak bersatu dengan dia? Sebab tu ada ulama, ada ulama yang mengatakan boleh bersatu dengan isteri yang telah putus ataupun selesai, dah tak keluar lagi darahnya, dengan salah satu daripada dua tanda tadi, walaupun dia belum mandi, berdasarkan dengan bahagian sini ya tuhurna. Tetapi ada kiraat lain untuk ya tuhurna, yaitu wala taqrabuhunna hatta yatahurna, yatharna hatta yatharna. Ya, ada satu juga apa, ta kan sabdu dekat ra yadharna. Kalau demikian, dia ada makna tambahan, sebab ada tambah huruf, maknanya lebih bukan setakat dia bersih saja, dia kena mandi. Walau bagaimana pun, yang menguatkan pendapat kedua ni adalah sambungan ayat tersebut. Fa'idha tatahharna, Allah SWT, apabila mereka telah bersih ke telah membersihkan diri. Tatahharna, ini terjelas lah. Apabila mereka telah membersihkan diri, ini ada perbuatan mereka. Yang tadi dia bersih sendiri, yang ini dia kena bersihkan dirinya sendiri, iaitu apabila dia telah mandi. Maka barulah fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka. Sebagaimana ataupun di tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu. Jadi ini adalah bahagian pertama daripada ayat-ayat ini. Jadi sekarang kita dah faham hukum haid. Jadi dia kotor, dia najis. Ini antara dalil bahawa darah haid najis. Ada khilaf tak darah haid najis ke tidak? Tak ada khilaf. Jadi ini asal. Kemudian disuruh jauhkan diri daripada tempat haid tersebut ataupun pada waktu haid, dan jangan bersatu dengan mereka sampailah mereka bersih dan mandi. Selepas itu datangilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepada kamu. Ada kemusykilan di sini. Allah dah larang, kepada Allah kata dah bersih, datangilah mereka. Datangilah mereka ni apa dia? Perintah. Jadi maknanya dah bersih, zahirnya apa hukumnya bersetubuh dengan isteri yang dah bersih, dah mandi ni semua? Wajib bersatu dengan mereka. Betul ke ni? Asal perintah? Wajib. Wah, bagus wajib eh. Kau tak buat berdosa pak. Boleh tak faham dengan hidup? Kalau tak boleh, kenapa tak boleh? Kata asal perintah hukumnya apa? Wajib. Sampai ada dalil kata dia tak wajib, dia perintah lah. Ha? Asal dia ada perubahan, dia ada larangan, dia datang balik minta, dia balik pada menggunakan. Haa, itu jawapan dia. Ini bukan sebarang perintah. Ini adalah perintah selepas satu larangan. Tahu tak ilang? Bukan semua perintah wajib. Memang asal perintah wajib. Kalau perintah tu diinisiatkan, ha, macam mana tu? Lepas tu tak ada apa-apa tarina, ini memang wajib. Sekarang kita punya perintah ni, sebelum perintah ni ada apa? Sebelum perintah ni ada larangan. Dah lain tau, ni perintah. Yalah wajib. Sebelum perintah ada larangan. Jadi hukum dia tak boleh cakap wajib dan tak boleh cakap tak wajib. Jadi hukum dia adalah apa? Apa yang sebelum larangan. Tak maaf, macam tak maaf. Nanti ni lah usul fiqh. Hukum dia adalah apa yang sebelum larangan. So, susah sangat. Apa ni larangan? Apa hukum perbuatan ini sebelum larangan? Bersatu dengan isteri, apa hukumnya? Sunat. Tak adalah mubah. Halal saja. Halal. Jadi hukumnya halal, tak boleh wajib. Ada satu contoh lagi. Kita ada apa? Perintah berburu. Sebelum berburu ada larangan, jangan berburu. Iaitu ketika apa ni? ikhram. Jangan lubu. Jadi dia bukan perintah biasa. Kalau perintah biasa berburu tu wajib. Jadi kerana aku hukum dia, apa yang sebelum larangan terlibat dengan pelajar, apakah hukum berburu ketika berburu sebelum larangan ini? Nak buru boleh, tak nak pun boleh, mubah juga halal. Jadi hukum dia halal. Wa'idah halalkum fastaru. Bila kamu dah tak halal daripada ihram, hendaklah kamu berburu. Boleh? Jadi ini adalah satu mabhas dalam usul fiqh berkaitan dengan bab al-amru, perintah. Al-amru ba'dal hadri, perintah selepas larangan. Hukumnya adalah ma qabla al-hadri. Tak mesti tak kena cakap ini. Perintah selepas larangan, hukumnya adalah apa yang sebelum larangan. Jadi kalau awak rajin cari dalil-dalil yang macam tu, kumpulkan. Itulah jalan nak hafal dia. Mungkin awak kuat hafalan, boleh hafal gini je, kaedah gini. Tapi dengan contoh-contoh awak cari sendiri, dapat. Dia sama macam hukum na'um apa semuanya, saraf dan sebagainya. Tak apa punya kaedah memang susah, tapi bila ada contohnya awak cari sendiri kat Al-Quran begitu, dia ni tak nama awak. Okay, jadi hukum mendatangi isteri dekat sini hanyalah mubah, halal saja. Datangilah isteri bagaimana yang diperintahkan Allah kepada kamu. Satu perkara yang penting di sini, ini menunjukkan bahawa mendatangi isteri ni bukan asal boleh, bukan ikut suka hati kamu, tapi seperti yang Allah perintahkan kepada kamu. Yang ini di tempat yang Allah perintahkan kamu datangi isteri. Nak datangi isteri pun kena perintah. Jadi apa? Kat mana tu nak datang isteri? Baik. Jawapan dia nanti ada kat bawah sini. Tapi sebelum tu, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbut mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, banyak bertaubat, mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya, mutatahhirin. Bukan setakat bersih, dia mensucikan diri. Jadi di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, sifat Allah SWT iaitu al-mahabbah. Dia mengisbatkan Allah cinta. Dan ini diimani oleh kita lah, golongan salaf, ahlu sunnah wal jamaah. Dia kata Allah SWT mencintai. Bagaimana yang Allah khabarkan, cinta satu sifat yang layak bagi Allah SWT. Yang tak ada apa-apa kecacatan, tak ada kekurangan. Baik. Tetapi orang-orang lain, Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka menafikan sifat ini dari Allah. Mereka kata Allah SWT tidak mencintai. Sebab apa? Mencintai ini adalah sifat makhluk. Manusia mencintai, dia cinta isteri dia, isteri cinta suami, anak, anak cinta mak, bapa dan sebagainya, kawan dan sebagainya. Jadi ini mana boleh kita sifatkan pada Allah SWT? Oh, tak boleh. Pakai akal. Ada ayat. Ayat-ayat lah. Okay. Ada golongan lagi satu, iaitu Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka pun sama juga. Mereka kata Allah SWT tidak mencintai. Bagaimana yang kita faham tadi, yang layak bagi Allah SWT. Dan dalil mereka sama juga. Sebab hakikat mahabbah itu adalah satunya perasaan di dalam hati yang miring kepada orang yang kita sayang. Dan ini mustahil berlaku pada Allah SWT. Ini mewahamkan tashbih, merupakan Allah dengan makhluk. Jadi perkara-perkara seperti ini yang mewahamkan tashbih ini mesti kita tanzihkan dia, kita takwilkan dia. Jadi mahabbah ni makna dia beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah terus tak nafikan tau, tapi kalau ni Asy'ariyah dia dia akan takwilkan. Jadi kata dia takwilnya atau sokol tafsirannya adalah Allah SWT akan memberi nikmat kepada orang itu, memberi nikmat, akan balas dengan ganjaran. Adapun cinta, cinta yang kita faham, tidak. Ini namanya takwil yang fasik, yang rusak, iaitu dia apa ni, dia mengosongkan makna yang betul, makna dalam bahasa tu, lepas tu dia jadikan dengan makna yang lain. Memberi nikmat dengan cinta tu perkara yang berbeza. Tapi Ahlu Sunnah Wal Jamaah kata dia cinta pada hamba-hamba yang tawabin, yang mutatahirin, yang muhsinin dan sebagainya. Dan nanti lepas itu lazimnya dia akan berikan nikmat, tapi tetap dicinta kepada hamba-hamba. Awak lihat sifat yang paling mulia ni, mahabbah ni, Asy'ariyah kata tak ada. Ini adalah sifat yang paling kita nak dekat daripada Tuhan kita. Sifat ini kalau kita tahu Allah SWT mencintai seorang itu, sedangkan kita tahu macam mana kita cinta orang, kita cinta makhluk, cinta sebahagian daripada orang yang kita cintai itu, maka tak tahu lah Allah SWT kalau cinta lagi, mulia lagi. Dan kita harapkan cinta daripada Allah SWT. Tapi sayangnya bila kita mendapatkan manhaj falsafah, akal-akal ni adalah, maka kita akan menafikan sifat-sifat yang terhadap untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Al-Quran banyak hadis, ayat-ayat berkaitan dengan Allah SWT mencintai. Ini antara innallahi yuhibbut tawwabin, yuhibbul mutatahhirin, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya ayyuhalladzina amanu may yartaddu minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad daripada agamanya, maka Allah akan datangkan dengan satu kaum lain yang mencintai Allah, yang Allah cinta mereka dan mereka mencintai Allah. Ada dua cinta kat sini. Hamba-hamba yang beriman cinta pada Allah, Allah cinta pada hamba-hamba. Dua-duanya mahabbah, sifat yang sama. Tapi kita semua tahu cinta kita kepada Allah dengan cinta Allah pada kita tak akan sama. Itu. Nah, salatun man wajada fihinna, tiga perkara, siapa yang mendapatinya dia akan mendapati wajada halawatal iman, dia akan merasakan kemanisan iman. Orang yang apa ni, mencintai seseorang itu tidak dia cinta melainkan kerana Allah. Dan orang yang mana Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi min siwahuma, lebih dicintai daripada selain Allah dan Rasul, tak ada yang lebih dicintai. Dan satu lagi apa? Dan seseorang yang lebih takut dicampakkan ke dalam api neraka daripada dia kembali kepada kekufuran. Siapa yang ada tiga sifat ini, maka dia akan merasakan kelazatan iman. Itulah sah, cinta pada Allah SWT daripada segala-galanya. Dan kalau dia cinta orang pun, dia cinta kerana Allah SWT, dia benci pun kerana Allah SWT. Ini menunjukkan bahawa apa ni, cinta kita kepada Allah SWT ada satu yang dituntut, dan Allah SWT akan cinta kepada orang-orang ini. Aku lihat innallaha yuhibbut tawwabin, orang-orang yang banyak bertaubat. Dan satu perkara di sini, sifat mahabbah ini adalah sifat fi'il. Sifat fi'il, sifat fi'liyah, bukan sifat zat. Kenapa? Sebab ia berkaitan dengan perbuatan manusia, iaitu orang-orang yang banyak bertaubat, orang-orang yang banyak mensucikan diri. Maksudnya setiap kali dia bertaubat, Allah sayang pada dia. Itu menunjukkan dia sifat apa? Perbuatan. Jadi dia sifat yang apa? Sentiasa baru. Ini satu konsep yang tak boleh diterima oleh orang-orang falsafah. Sebab katanya sifat Allah SWT semua mesti qadim, tak ada yang baru. Kita katakan sifat Allah SWT fi'il ni dia baru. Tetapi daripada sudut nau' dia, jenis dia, dia jenis yang lama. Maknanya memang ada pada Allah SWT. Tetapi dia punya komponen, kita tahu satu apa nak cakap tu, and dia baru sebab dia berkaitan dengan apa ni, iradah Allah SWT. Dan juga kalau dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan hamba, setiap kali hamba taubat dia suka, setiap kali orang mencucikan dirinya Allah sayang, siapa yang buat ihsan Allah SWT sayang. Boleh sama macam sifat kalam, perkataan Allah SWT berkata-kata, ya maaf, kita pun boleh kata-kata, tapi setiap kali kita berkata tu dia keluar baru, dia keluar baru, dia keluar baru, dia keluar baru. Dan ini semua tidak ada masalah sebenarnya dalam apa ni, manhaj al-sunnah wal jamaah. Yang salah tu kata Allah SWT berkata-kata satu kali, tapi kata-kata dia tak bunyi apa, tak ada apa, semua dalam hati. Nanti orang tafsirkan dia, orang terjemahkan dia pada bahasa Ibru, jadilah dia Taurat tu. Dalam bahasa Tosa, jadilah dia Injil. Dalam bahasa Arab, jadilah dia Quran. Dan mereka kata Allah SWT mutakallim, sifatnya kalam. Tapi kalam ni macam ni, kalam cakap dalam hati. Kita katakan orang bisu pun cakap dalam hati. Ya, apa beza dengan orang yang bisu? Jadi kalau demikian, Quran itu bukan kalam Allah, kata-kata manusia. Maknanya ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa, apa yang bagus dia? Kita nak lari daripada menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk, akhirnya kita sampai kepada apa? Kita samakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan patung yang tak boleh cakap ataupun dengan orang bisu. Ha, ini pun penyakit apa? Penyakit kita banyak takwil, banyak pakai akal. Yang senang apa dia? Yang paling betul kan, yang paling senang aja, paling benar, tak ada lagi selain daripada itu adalah amniru hakam majah, jalankan sifat-sifat ini, ayat-ayat ini sebagaimana dia datang. Jangan tanggung-tanggung. Kita faham mana dia, kita kata ini sifat layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa-apa kekurangan. Sifat yang maha sempurna, tidak menyerupai sifat makhluk. Selesai, habis. Jadi tawabin maknanya banyak bertaubat. Dan siapa yang bertaubat? Orang yang buat dosa. Orang yang mutatahirin, orang yang bersuci. Mana lagi afdal bertaubat ke bersuci? Taubat daripada apa? Dosa. Suci daripada apa? Kekotoran atau hadas. Biasanya kita dahulukan apa? Kita sebut yang afdal lah kan. Patut mutatahirin wa yuhibbut tawabin. Kenapa dia suka lah? Pun ada rahsia juga katanya tak? Ini disebutkan juga oleh ulama, didahulukan orang-orang yang buat dosa sebelum disebutkan tentang orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Sedangkan ini lebih tinggi kalau kita anggap macam itulah. Kerana nak berikan harapan kepada orang-orang yang buat dosa, jangan putus asa. Allah cinta kepada orang bertaubat ni. Walaupun dia tak bagus ni, tapi bila dia bertaubat, Allah suka pada dia. Jangan dia putus asa. Baru disebutkan Allah cinta kepada orang-orang yang banyak bersuci, mutatahirin. Jadi kalau orang yang tak nak bertaubat, Allah tak cinta. Orang yang tak suka bersuci, kotor sana kotor sini selekeh, Allah tak mencintai. Dan kalau lagi teruk lagi, dia punya wuduk semua dah tak betul, istinja tak betul, lagi teruk lagi, dapat kemurkaan daripada Allah SWT. Kalau dia salat macam itu, dia kena azab dalam kubur, lagi teruk lagi. Jadi hikmah disuruh jauhkan diri daripada wanita haid sampailah dia mandi. Jadi jelas ke tak jelas ni? Jelas. karena kotor. Allah SWT suka pada yang bersih, pada orang yang membersihkan dirinya. Kemudian disebutkan di sini nisa'ukum harthul lakum, wanita-wanita kamu, yang ini istri-istri kamu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam. Harthul lakum, harthul maknanya tanah tempat kita berkebun, bercocok tanam. Betul ke tu? Kita tanam apa? Buat sayur apa kita tanam? Kalau orang kata tidak lah, mana ada. Tak, sebenarnya kita tanam benih betul. Cuma bukan benih buah-buahan ke sayur-sayuran ke apa. Tapi kita tanam sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan lebih bermanfaat daripada buah-buahan, daripada sayur-sayuran dan sebagainya, atau pokok dan seterusnya. Jadi kita tanam benih kita sendiri, dan kemudian dia akan melahirkan apa? Anak yang sempurna, yang mungkin lepas tu kita harapkan beriman kepada Allah SWT, beramal salih, memberi manfaat kepada masyarakat. Jadi Allah kata faktu harfakum annasyid, maka itu datangilah tanaman-tanaman kamu sebagaimana juga yang kamu suka. Ini semua kata-kata yang halus sebenarnya, tapi boleh faham. Saya rasa semua orang baca boleh faham. Jadi kalau ni tempat tanaman kita, isteri tempat tanaman kita, tanam benih kita, maknanya apa? Kita hanya boleh datangi tempat yang boleh apa? Boleh tumbuh kan? Dan cuma ada satu tempat je, iaitu di faras ni, di kebaluan ni, tempat tadi yang keluar hit tadi. Yang lain tempat tak boleh, lagi-lagi di tumbuh. Sebab tu bukan tempatnya kita tanam ni, sebab tak akan keluar apa. Dan ada beberapa faedah di sini menunjukkan bahawa antara maksud jima nikah ni adalah apa? Untuk mendapatkan anak. Tentu sekali lah anak sifatnya adalah anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Nisa'ukum harthul lakum, ini adalah tafsiran datangilah isteri kamu yang tadi tu daripada mana yang Allah perintahkan kepada kamu. Inilah perintah dia, datangilah dia dan datangilah tanaman kamu ataupun kebun tanaman kamu ni bagaimana juga kamu kehendaki. Baik, satu faedah, bila kita tanam, adakah kita tanam asal boleh je? Dan kalau kita tanam, adakah kita nak kuantiti dia tak banyak, dia punya hasil tak banyak? Tentu sekali tidak kan? Jadi kita nak output dia, produk dia yang berkualiti, yang berkuantiti. Jadi kiaskan tu dengan isteri, dengan anak sebagai produk. Jadi ini antara dalil bahawa digalakkan untuk banyak anak. Ya. Orang kalau nak kebun, nak tanam, dia nak banyak hasil. Sama juga dengan bila dia mendatangi isteri, dia nak banyak hasil. Kuantitinya bagus, kualiti pun bagus kalau apa kata hadis Nabi SAW, tazawwaju al-walud al-wadud fa'innimu mukafirun bikumul umam. Kama kala Nabi SAW, nikahilah wanita-wanita yang wadud, yang banyak boleh dapat anak. Wadud, yang menyayangi suami-suaminya, kerana aku akan bermegah-megah dengan banyaknya jumlah umatku. Ini di hari kiamat. Bagus ke tak bagus bagi banyak ni anak? Kalau banyak anak, dia akan jadi orang Islam. Satu family ramai, ramai, ramai, ramai, ramai. Jadi total semua, satu masyarakat Islam jadi sikit ke ramai? Ramai. Kalau ramai, sepatutnya jadi apa? Jadi makin kuat. Mereka akan bekerja, ekonomi makin bagus. Jadi keperluan-keperluan orang Islam cukup, sebab banyaknya orang Islam. Jadi mereka tak perlu kepada orang kafir. Dan jumlah yang ramai akan menakutkan musuh-musuh Islam. Ketelat maksud. Dan jangan takut pasal rezeki tak cukup dan sebagainya, rumah sempit dan seterusnya. Mana-mana pun boleh, ataupun berapa banyak pun anak kita, Allah dah tanggung rezeki, Allah dah tanggung pakaian, Allah kasih pakaian, Allah tanggung apa lagi? Tempat tinggal, mustatar, mustaudah. Kalau binatang-binatang semua telah ditanggung rezekinya oleh Allah SWT, ditanggung tempat tinggalnya oleh Allah SWT, apa lagi manusia? Jadi hal itu jangan kita takut. Sebab itu dakwaan ataupun ajakan untuk menetapkan, menghadkan zuriat adalah apa? Jelas ini bukan datang daripada ajaran Islam, ini datang daripada musuh Islam. Dia tak mahu kita jadi banyak. Dia umuk-umukkan itu dan ini dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ayat yang kita sedang baca ini, dia menggalakkan kita mendapat banyak anak. Jelas nisa'ukum harthul lakum, anak-anak kamu, isteri-isteri kamu adalah tempat tanaman kamu. Baik, maka datangilah tempat tanaman kamu. Bila kita nak tanam, kita tanam suka hati lah. Kita nak tanam, boleh tanam-tanam boleh. Dan macam mana nak tanam? Anna syi'tum, yani kaifa syi'tum. Tak ada tafsiran lain. Jadi datang bagaimana yang kamu kehendaki, bukan untuk di mana yang kamu kehendaki. Sebab tu dah kesalahan kan. Awal dia kata ni tempat tanaman, jadi cuma boleh datang isteri daripada paras kan? Tetapi bagaimana, daripada tepi, daripada depan, daripada belakang, di atas, daripada bagian tubuh, tapi masuknya dekat dalam paras, semuanya boleh dengan ayat ini. An-nasyitum kaifasyitum. Dan ada sababun nuzul ayat ini, bahawa orang-orang Arab di Madinah, mereka itu hidup bersama dengan komuniti orang-orang ahli kitab Yahudi. Dan orang Yahudi ini dia ada pantang. Dia tidak mendatangi isteri-isteri mereka daripada belakang. Yang dia tidak arah belakang. Dan mereka kata siapa yang datangi isteri daripada arah belakang, nanti akan dapat anak yang juling matanya. Dia orang Arab, dia ada inferiority complex. Sebab ahli kitab ni macam hebat sikit, dia ada kitab dan seterusnya. Jadi dia orang suka taklid buta pada Yahudi. Dan ada pula riwayat bahawa orang-orang Mekah pula yang tak hidup dengan ahli kitab, mereka asal lah, mereka balik kepada asal, apa style pun boleh. Jadi bila mereka hijrah ke Madinah, mereka kahwin dengan wanita-wanita Ansar. Bila berkahwin, ada kes lah. Suami itu datang dengan isterinya daripada kiri, kanan dan sebagainya. Jadi isteri tak suka, dia kata, mana boleh buat macam ini? Kau nak datang dengan satu jalan, kalau tidak kau jangan dekat dengan aku. Kes ini dinaikkan ke mahkamah, iaitu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kata, tak ada hal. Mustalfiat, daripada baring boleh, daripada diri, dan macam-macam disebutkan. Itu semua tidak menjadi masalah. Dan ayat ini turun berkaitan dengan hal tersebut. Faktu hartakum anna syaitun. Yang ini bagaimana kamu terbaik. Maknanya apa? Tak ada makruh pun, tak ada hal, tak ada pasal. Waqaddimu li anfusikum. Lepas tu Allah SWT menerangkan, mengingatkan kepada kita, dan hendaklah kamu beramal untuk diri kamu ataupun bersedia untuk diri kamu. Qaddimu maknanya kedepankanlah satu amalan-amalan untuk diri kamu. Apa kaitan ni dengan mendatangi isteri? Sebab cerita tadi pasal dengan wanita, dengan berlazat-lazat dengan wanita dan sebagainya, nanti kita akan lupa, sibuk je dengan isteri. Jadi cepat-cepat dia apa ni, diingatkan, jangan lupa beramal untuk diri kamu, jangan sibuk waktu je. Qaddimu li anfusikum, buatlah amalan-amalan soleh. Itu tak diharamkan, tetapi apa, jangan terlalu sibuk dengan benda tu. Ingat tujuan kamu kat dunia adalah untuk beribadat kepada Allah SWT. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Termasuknya adalah apa? Jangan bersatu dengan isteri ketika mereka haid. Wa'lamu, dan ketahuilah. Ini adalah satu uslub menarik perhatian, bahawa sesungguhnya kamu pasti akan menemuinya. Annakum mulaku, mulaku menemui Allah Subhanahu Taala. Dan kita semua beriman, kita akan bertemu pada Allah Subhanahu Taala. Dan makna mulaqa, liqa, asalnya adalah dengan tanpa hijab. Tanpa hijab, langsung, direct. Sebab tu dalam sanad, kalau apa ni, nak tahu bahawa sanad itu bersambung, kalau Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari dia syaratkan apa? Tubuh tu luqya, yang ni sabitnya pertemuan, yang ni pertemuan langsung, bukan indirect. Jadi mula tu maknanya kamu akan bertemu dengan Allah SWT langsung, tak ada perantaranya antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak semua orang yang jumpa Allah SWT akan selamat, gantung kepada amalannya. Tetapi orang-orang beriman, jangan takut. Wabashiril mu'minin, dan berilah berita gembira bagi orang yang beriman. Yang ini bila diorang jumpa Tuhan mereka. Nampak dikaitkan beramal soleh dengan apa yang akan datang nanti di hari kiamat, bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana ayat ini sebenarnya dia berasal, ini cerita tentang apa? Hubungan dengan suami isteri. Tapi ditutup dengan apa ni? Tentang hari kiamat, tentang apa ni, amal ibadat, tentang iman. Ini menunjukkan bahawa hukum akam Islam itu bukan kosong daripada makna-makna keimanan. Sebab tu siapa baca Al-Quran, saya baca Al-Quran, walaupun nampak macam hukum akam, pasti dekat situ ada mau'izah, ada nasihat-nasihat, ada raqa'if, perkara yang melembutkan hati. Sebab itulah sebaik-baik zikrullah adalah membaca Al-Quran. Sebab dia bukan hanya ada ingat Allah SWT tentang hari kiamat dan sebagainya, dia ada juga hukum akam yang kita perlukan dalam agama kita, yang tidak terdapat dalam zikir-zikir biasa juga. Jadi untung kita masih ada Al-Quran, dan dipelihara Al-Quran setiap hurufnya. Dan ini adalah kalam Allah. Kita lihat nota kaki muka surat 363. Ada beberapa masalah fiqhiyah berkaitan dengan ayat-ayat ini. Nota kaki 637, kata pengarang kita, majoritas ulama berpendapat bahawa suami yang menyetubuhi isterinya dalam masa haid tidak ada kafarah atasnya. Apa mereka kafarah? Tebusan. Akan tetapi dia harus bertaubat, ni wajib bertaubat dan beristighfar, sebab dia dah buat dosa. Itu saja, tak ada apa-apa kafarah lain, tak ada denda lain. Dan mereka mendhaifkan hadis kafarah suami yang menyetubuhi isterinya dalam masa haid adalah setengah dinar ataupun satu dinar. Dia kata hadisnya ada, tapi hadisnya dhaif kerana ada istirah, kerancuan pada matan hadis tersebut. Demikianlah dikatakan oleh Imam Ahmad, tapi beliau sendiri mengamalkannya. Mazhab beliau disuruh keluarkan kafarah setengah dinar atau satu dinar. Permasalahan antaranya tentang hadis ini, mana boleh kafarah atau setengah ke satu? Boleh pilih pula. Kalau puasa 60 hari, 60 hari lah kan, melibatkan satu orang. Ambil, korang ambil. Kalau pilihan daripada jenis yang lain, ini setengah dengan satu kan, dia jenis yang sama, setengah ke satu. Jadi ini antara perkara yang mungkin mereka nampak macam menyelamatkan hati. Tapi apakah sebenarnya kedudukan hadis ini? Adakah dia do'if, mutarif ataupun tidak? Saya rujuk saya dapati bahawa ulama hadis muhaddisin Syekh Al-Albani rahimah taala dan ramai lagi, mereka semua mensahihkan hadis ini. Mensahihkan hadis ini, bukan hasan, mensahih. Sebab sebenarnya perawi ini semua sahih tau. Rijal, tak salah Rijal Bukhari. Oleh kerana itu kita kalau dah sahih, kita kena amal lah dengan hadis ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu antara orang yang beramal dengan hadis ini. Dia riwayatkan hadis ini. Ha, ini hadis Ibnu Abbas. Tu teringat. Dan dia keluarkan fatwa. Pentafsiran macam mana tu, makna setengah dinar atau satu dinar? Apa faham setengah ke satu sebati? Ya, Ibnu Abbas kata macam ni. Kalau isteri kita tu baru keluar haid banyak, kita datang, kita bersetubuh juga dengan dia, itu kena maksimum. Kena berapa? Satu dinar. Kalau dah ujung-ujung kita datangi dia lepas 10 hari ke apa, itu kena yang minimum. Kita cuma ada dua lah, iaitu setengah dinar. Bukan sembarang pilih. Ini adalah tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Dan kalau dah tak ada apa lagi dari hadis pun sahih. Ini pendapat ni lagi kita suka daripada akal-akal kita. InsyaAllah ini pendapat yang benar dalam masalah ni sebab adanya hadis. Tapi kebanyakan jumhur ulama tak ambil hadis ni. Jadi hukumnya berdosa. Sebab ayat pun dah kata, hadis ni pun dah kata, cuma masalahnya adalah masalah kafarah saja. Ini kalau sengaja tau. Kalau tak sengaja dan cerita bersatu dengan isteri, tengah-tengah bersatu keluar darah, itu cerita lain. Tak sengaja berarti kena berhenti. Atau ingatkan sudah bersih, rupanya belum lagi bersih, lepas tu keluar pula. Jadi ini semua tidak mengapa. Yang dimaksudkan sini adalah kita mendatangi isteri ketika haid dengan sengaja. Okay, masalah kedua. Para ulama sepakat bahawa bagi perempuan ada tiga hukum jika dia melihat darah yang mengalir dari kemaluan. Yang pertama, jika darah itu hitam dan hangat yang bercampur dengan warna kemerahan, maka itu adalah darah haid. Jadi diharamkan bagi dia berpuasa, solat, dan diharamkan untuk menyetubuhinya. Dan kalau ini pertama kali dia keluar darah macam ni, dia dah apa? Dah balik. Dan kalau dah balik, solatnya tak diterima oleh Allah SWT sampailah dia menutup kepalanya, badannya, kecuali apa? Dua tangannya sampai ke pergelangan. Boleh? Sebelum tu tak boleh. Ada hadis tentang hal ini. Dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan ketika haid dan tidak mengqadha solatnya berdasarkan hadis sahih dalam masalah ni. Kita semua dah tahu hadisnya dekat dalam Sahih Muslim. Oh, inilah perkara yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, hadis Aisyah. Kemudian waktu haid yang paling lama adalah 15 hari. Dan waktu yang paling pendeknya tidak ada batasan. Menurut pendapat yang sahih, satu hari boleh, setengah hari boleh, satu jam pun boleh. Keluar darah terus stop, terus mandi, solat. Di satu bulan mungkin dia keluar cuma apa? Satu jam. Tapi dia boleh keluar paling lama 15 hari. Dah masuk hari ke-16 saja, darah ini kata ulama bukan lagi darah haid, tetapi darah apa? Itu yang dinamakan darah istihadah. Kemudian waktu suci yang paling cepat adalah 15 hari. Apa makna waktu suci ni? Ha? Tidak haid. Paling cepat dia suci. Tak mungkin dah suci tu besoknya keluar lagi. Suci besoknya keluar lagi, tu bukan. Tak ada macam tu. Lagi sekali, dia keluar haid paling lama 15 hari. Tapi bila dia dah bersih tu, dia dah bersih, yang minta maaf, tu paling lama. Kalau paling sekejap dia keluar, tak ada hadnya walaupun satu jam. Betul eh? Okey. Kemudian tempoh dia bersih tak keluar head tu paling sekejap 15 hari. Mungkin lebih lah. Mungkin lebih. Jadi kalau 15 hari keluar head, agak berapa hari dia akan suci? Satu bulan. 5 hari lagi. Kalau dia punya head 10 hari, dia punya bersih biasanya akan berapa? 20 hari. Kalau satu hari head, 29 hari bersih. Jadi kaitan dengan bulan biasa. Untuk belajar sains pun saya rasa apa ni, daurah ni ataupun period ni, dia ada kaitan dengan bulan. Bulan-bulan dia ada kesan. Betul ke? Ha? Ha, boleh baca. Bagaimana bulan ada kesan tentang pasang surut air kan ada? Ha, dia pun ada kesan dengan apa? Pasang surut darah. Tapi ini tabi'i lah, maksudnya dia memang saintifik. Bukan kesan-kesan apa ni, horoskop dan sebagainya. Lepas tu kata ulama, disunatkan kita puasa bila bulan terang, iaitu 13, 14, 15. Pasal ni waktu badan kita, darah kita apa? Panas. Sebab bulan dekat, air pasang tak? Bulan jauh, air surut. Dia dekat, kita ni badan sekali pun panas. Katanya kalau kita tanam, tanaman pun sama juga. Waktu bulan dekat, dia akan bagus. Bulan jauh kita tanam, dia tak berapa bagus. Ada kesan. Sama macam matahari. Umur yang terdedah dengan matahari dengan yang tersembunyi dengan matahari, tak sama kan? Ini bantut, yang itu tidak dan sebagainya. Kalau terus tak ada matahari, banyak pohon akan apa? Akan mati. Kita teruskan. Waktu suci yang paling cepat adalah 15 hari, maka sempurnalah 1 bulan untuk suci dan haid. Itu dia. Jika darah bertambah dari masa haid, maka darah itu dinamakan istihadah. Lepas 15 hari itu istihadah. Dalam keadaan ini dia masih lagi wajib solat, berpuasa dan boleh disetubuhi. Jadi darah yang keluar lepas itu dah istihadah, dia boleh disetubuhi. Sebab dia bukan haid. Allah sebutkan kat sini cuma haid. Tetapi ada khilaf ke tidak? Ada. Imam Ahmad kata tak boleh juga. Pasal apa? Kias dengan darah haid. Tempat dia keluar sama, kotor juga. Jadi pun tak boleh juga. Ada kata Imam Malik tak salah, dia kata boleh tapi tak bagus. Kalau boleh jangan. Kalau ada tak, ada tak boleh tahan juga, ada lama sangat istihadahnya, tak boleh. Dan yang benarnya apa? Ini dibolehkan. Boleh. Kemudian bagaimana solat untuk wanita istihadah pun kita dah baca dalam Sahih Muslim. Dia kena wuduk untuk setiap solat. Mandi sekali je untuk apa? Mandi junub. Tapi lepas tu setiap kali nak solat dia mesti berwuduk. Sebelum dia wuduk dia kena bersihkan dulu kemaluan tu. Dia tutup apa semuanya, jadi jangan keluar banyak darah. Lepas tu dia solat macam biasa walaupun darahnya keluar. Ini bangsa apa? Darah tak stop-stop. Jadi kalau darah tu ada waktu dia stop, ada kena cari waktu tersebut untuk dia solat. Ini kita telah bahas tu. Dan kalau lagi bagus, dia boleh apa? Dia mandi. Dia mandi, dia jamakkan solat tersebut, jamak suri. Maknanya dia lambatkan solat zuhur hampir-hampir ke solat asar. Dia mandi, dia cuci apa semuanya. Lepas tu dia solat zuhur, mati masuk asar, dia pun solat asar. Jadi sekali punya mandi untuk dua. Maghrib isyak pun sama juga. Jadi buatkan maghrib, dia mandi, lepas tu dia apa ni? Solat maghrib. Lepas tu dia masuk isyak, solat isyak. Adapun subuh tak ada choice lah, dia mandi untuk subuh. Itu lagi bagus, tapi tidak wajib lah, terjelas. Adapun tentang kaitiat mandi dan sebagainya, itu memang kita sedang belajar. Dari nak kena tanggalkan rambut apa ni, sanggulnya ke tidak dan seterusnya. Kalau kita tarjihkan apa ni, yang benarnya tidak wajib. Dulu saya kata wajib untuk haid, junub tidak. Jadi kata sudut dalil nampaknya tak wajib juga, sama haid dengan junub sama. Hukum yang ketiga adalah darah nifas waktu yang paling lama adalah 40 hari. Ini juga darah yang keluar daripada faraj. Yang paling lama adalah 40 hari. Ini bukan disepakati oleh semua ulama. Tapi ini adalah mazhab al-hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain lagi. Dalilnya ada hadis. Bukan hadis lah. Ini adalah sesuatu hikayat daripada zaman sahabat. Wanita-wanita zaman sahabat nifas mereka 40 hari. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata tidak, dia boleh sampai 60 hari. Kenapa pula? Sebab zaman aku cek, aku tanya wanita-wanita zaman aku kat tempat aku, diorang boleh nifas 60 hari. Itu dalil. Sekarang orang nak ikut mana? Dulu ada dalil. Mana nak tarik 40 ke 60? Dan ni ada kaitan dengan apa? Boleh solat tak boleh solat kan? Boleh puasa tak boleh puasa ni mesti besar. Tak boleh pula. Kalau awak dah biasa buat khilaf biasa, tak ada waktu ni. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, hukum yang Allah berikan yang tak solat ni semuanya berkaitan dengan apa? Darah kan? Jadi ada darah ada. Tak ada darah tak ada. Habis itu. Selagi ada darah, 60 hari pun tak apa. Gitu. Ada pun yang dikhabarkan tu wanita tak zaman Nabi SAW tak semestinya semua orang macam itu. Jadi kita cukup dengan apa? Satu research medani. Medani maknanya apa? Field research. Cukup. Dah boleh jadikan dah lepas. Dia punya illah tu bukan wanita orang tertentu, tapi adalah umum. Selagi ada darah tu, jadi orang dapati yang paling lama adalah 60 hari. Wallah. Dan yang paling pendek darah nifas adalah 1 hari 1 malam. Betul ke? Hukumnya sama dengan hukum haid. Ini juga diperselisihkan. Kalau dia melahirkan anak tak keluar setitik darah pun, nifas apa tu? Nifas tu maknanya apa? Darah. Sekarang tak ada keluar darah. Boleh salah tak? Lepas bersama terus salah tak? Cuma kita nak tanya, wajib mandi tak? Ha? Tak keluar darah ni? Kena mandi tak? Pernik juga kan? Memanglah tak, macam tak pernah berlaku lah. Tapi ada riwayat katanya zaman Nabi SAW ada wanita namanya Zatu Jukuh. Dia lahirkan tak ada, tak ada darah. Dan katanya Maryam alaihissalam pun melahirkan tak ada darah katanya. Allah. Tapi taruhlah ada macam tu. Kita katakan dah wajib solat kan, tapi adakah kita wajibkan dia mandi? Adakah kita wajibkan dia basuh kemaluannya? Ini khilaf masalah dia sama dengan mani. Kalau mani tu suci, anak ni lagi suci. Anak ni keluar najis ke? Anak awak keluar, anak ni keluar najis ke ni? Tahi keluar ke? Orang. Orang kan? Jadi bersih. Kalau bersih buat apa najis? Lain yang keluar tu air kencing ke apa-apa kan? Sekarang tak ada darah, tak ada apa. Jadi bersih lah. Faham? Mazhab Syafi'i pun kata bersih. Adapun tentang mandi, tak payah nak mandi. Dia kata mereka sebab tak keluar darah. Sebab kalau nak wajibkan mandi, kenapa nak suruh mandi? Dia tak ada junub, tak ada apa dah. Bila kita kata junub ke nifas tu bila keluar darah, sekarang tak ada darah, macam mana nak mandi? Jadi tak payah mandi, tak wuduk dia macam biasa. Lepas tu dia apa? Batal wuduk tu betul lah. Dan dia cuma wuduk dan solat. Alhamdulillah. Baik, masalah berikut. Apakah isteri daripada Ahlul Kitab? Isteri Yahudiyah, isteri Nasraniyah, ke mananya adalah? Jadi suaminya Muslim, isterinya haid, boleh tak suaminya paksa dia untuk mandi haid? Isteri melahirkan, suruh mandi nifas. Sebab aku nak bersatu dengan kau, Allah perintah kan apa ni, suruh mandi. Boleh ke? Boleh tak suami paksa? Nanti apa kata isteri tu? Itu Quran, aku tak beriman dengan Quran kau. Aku Nasrani, aku Yahudi. Pasal aku nak pergi mandi, aku lah mandi pun apa cerita ni? Bukannya apa? Bukannya sah kamu tu. Ini tu orang Islam, aku tak nak mandi. Boleh tak suami paksa? Suami suruh boleh lah, tapi paksa yang benar siapa? Ayat kata jangan kamu dekati mereka sampai mereka mandi. Masalah juga ada tak mandi. Macam mana dekati mereka? Sebenarnya khilaf ni lama tau, dah zaman salah dah keluar. Zaman dulu paling banyak orang kahwin dengan apa ni, inter-religion lah. Jadi yang benarnya tak boleh paksa. Gimana dah? Pasal la ikraha fi din, tak ada paksaan dalam agama. Ini bukan agama kita, macam nak paksa? Jadi boleh tak datangi mereka? Boleh. Sebab ni untuk orang atau wanita-wanita yang beriman sahaja. Satu kan ada masalah wanita haid, lelaki junub, boleh tak masuk duduk dalam masjid? Ni ada? Lepas tu kita kata Quran kata tak boleh, melainkan apa ni, fasting je. Fasting. Kalau diorang kata boleh, sebab apa? Hadis juga apa ni, Tumam binti bin Butal yang diikat dalam masjid selama 3 hari. Diorang kata apa? Dia kafir. Kafir confirm junub. Pasal mana kafir ada mandi junub? Ha, jadi ni menunjukkan boleh lah orang junub masuk dalam masjid. Kita dah jawab ke belum? Ha, apa jawapan dia? Kita tengah story pasal apa? Pasal orang Islam junub. Kalau kafir, ialah junub daripada junub itu. Tapi dia tak ada hukum dia. Sebab kalau dia mandi, kita suruh dia mandi pun tak terangkat junub dia. Jadi kita balik pakai Quran, junub Muslim tak boleh, junub kafir pun boleh masuk dalam masjid. Dua-dua kita pakai, itu yang paling bagus. Tapi tidak, kita pakai satu. Lagi masalah kat sini. Nota kaki 640 muka surat sebelah. Muslim, yang Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahawa orang Yahudi jika isteri-isteri mereka haid, mereka tidak mau makan bersamanya, tidak menemaninya di rumah-rumahnya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tersebut. Kemudian Allah Taala menurunkan ayat ini, wa yas'alunaka anil mahir, dan ini sahih daripada sahih Muslim. Kita pun dah baca dah, ingat tak? Jadi, pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat ini, yang pertama, haram menyetubuhi wanita pada waktu haid dan nifas kerana adanya penyakit. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Yang kedua, haram menyetubuhi wanita jika darah haid atau nifasnya sudah berhenti tapi belum bersuci, belum mandi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَأْتُهُنَّا. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu. Kita dah katakan daripada zaman salaf ada khilaf. Mereka kata wudu aja dah cukup, tak payah nak mandi. Yang benar adalah pendapat tersebutkan. Yang ketiga, haram menyetubuhi wanita pada duburnya berdasarkan firman Allah Ta'ala, faktuhunna min haitu amarakumullah. Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada. Jadi di dubur tak boleh, tapi daripada belakang boleh. Yang keempat, wajib mensucikan diri dari dosa-dosa dengan bertaubat dan bersuci dari kotoran dan najis dengan menggunakan air. Yang kelima, wajib menyegerakan beramal soleh sebanyak-banyaknya untuk menjadi bekal seorang Muslim kelak di akhirat, kalau kita nak bertemu dengan Allah Yang keenam, wajib bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Wattaqullah. Yang ketujuh, khabar gembira dari Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya kepada seluruh orang beriman. Wabashiril mu'minin. Orang beriman jangan takut nak jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang bukan beriman mesti nak takut, mesti bila jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayatnya berkaitan dengan satu perkara yang spesifik topiknya, tetapi pengajaran dia banyak sangat. Sebab ni memang bukan kata-kata manusia, ni adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada apa persoalan? Tanda balik wanita dengan tanda balik lelaki sama je. Mimpi, mimpi keluar apa? Bukan keluar darah, keluar mani ha. Jadi kalau perempuan mimpi pun balik lah, sama dengan lelaki. Kalau tak keluar tetapi sampai umur 15 tahun, lelaki pun balik, wanita pun balik. Lagi apa? Tumbuh bulu kemaluan. Tumbuh bulu kemaluan. Jadi kalau dah tumbuh bulu kemaluan, dia pun dah balik. Walaupun belum kuat, belum cukup 15 tahun, walaupun tak mimpi apa. Jadi ini tiga perkara sama lelaki dengan perempuan. Tapi wanita ada satu lagi yang extra, special. Iaitu kalau dia keluar darah akhir. Pada umur yang mungkin keluar darah akhir. Jangan 4 tahun, 5 tahun keluar akhir, habis dah balik. Betul? Habis kata keluar darah akhir tahu. Ya? 5 tahun keluar akhir. Kalau keluar, kalau keluar, apa hukum dia tu? Darah tu? Darah penyakit. Sebab ni bukan biasa. Bukan cara biasa. Kita tak jumut, kita tak beku kepada apa ni, kepada nafsu. Kita tengok keadaan dia. Tapi kalau umur dia jenis yang dah boleh balik, contohnya 9 tahun ke, okay. Itu pun field research lah. Kebanyakan ni 9 tahun. Cepat sikit per bulan tu berkurang. Dan dia bukan ikut bulan Masihi ya, dia ikut bulan Qamari. Ini ikutkan lagi cepat lagi. Ada tak contoh bahawa Rasulullah SAW pernah solatkan jenazah berulang kali? Apa ni? Sayyidina Hamzah. Dan ini jenazah yang sama solatnya 2-3 kali. Saya tak pernah tahu pasal keadaan ni. Seolah-olah yang bertanya ni macam pernah jumpa dalil ataupun riwayat atau apa orang cakap lah. Konon Nabi SAW dah solatkan jenazah berulang sekali. Solat tanya solat jenazah lah, tetakbir apa semua. Tapi kalau ziarah jenazah yang ni kubur berkali-kali, doa berkali-kali, memang ada. Nabi SAW selalu keluar ke bakit, kubur bakit. Tapi bukan untuk solat jenazah, tapi untuk berdoa je. Pergi ke kuburan Uhud untuk doa kan. Apa ni, orang-orang di sana apa ni, di kuburan sana, tapi bukan untuk solat jenazah. Saya tak pernah dengar pula. Baik, ini pula soalan lain. Ada dua soalan. Ustaz, uang riba interest ingin saya bersihkan daripada wang simpanan saya. Dengan siapa wang riba interest ini diberikan? Membersihkan wang yang haram. Mesti ada syarat. Wang haram yang masuk dalam akaun kita, dia ada beberapa keadaan. Yang pertama dia masuk tak sengaja. Tak sengaja. Yang kedua dia masuk sengaja. Maknanya kita usahakan sampai wang haram tu masuk dalam akaun kita yang pinjamkan orang loan jadi bank apa, jadi apa ni? Tailong. Orang bayar banyak. Kita usahakan sengaja. Lepas tu tahu-tahu awak tanya ustaz macam mana saya nak bersihkan. Punya ustaz nak pergi jawab. Tanam je. Saya tak akan jawab. Saya kata apa dulu? Taubat dulu. Ha. Daripada perbuatan yang haram tu. Daripada makan riba tu. Kerja dia beli toto. Jadi masuklah apa tu? Harta yang haram. Jadi kita kata dengan dia taubat. Kalau tidak dibersihkan tak bersih juga. Taubat. Kalau dah taubat baru kita pergi kepada next step, iaitu hendaklah dia keluarkan bahagian yang haram tersebut. Dan zaman kita ni biasanya bukan apa ni harta yang berlainan jenis, biasanya dia adalah wang ringgit. Wang ringgit semuanya sama. Tak mesti the exact note, the exact coin kita kena keluarkan, tak payah. Jumlah dia cukup, eh? Nilai dia saja. Kita keluarkan dan kita berikan kepada Baitul Mal ataupun kepada fakir miskin. Baitul Mal ataupun pada fakir miskin yang mana akan digunakan untuk maslahat umum. Dan sebagian ulama mensyaratkan bahawa maslahat umum itu adalah perkara yang mumtahan, yakni yang hina lah. Maksudnya bukan untuk buat masjid, untuk buat madrasah atau sebagainya, tapi untuk buat jalan longkang, jembatan dan sebagainya. Itu macam boleh. Ada yang kata macam tu, ada kata tak syarat. Janji beri pada Baitul Mal, nanti dia bersih. Baitul Mal ni macam washing machine. Campak aja dia susut, dia bersih. Lepas tu nak kasih itu. Ada satu miskin ke apa pun. Jadi kalau yang serupa dengan Baitul Mal, badan-badan dakwah tak pun. Kasih pada persatuan dan sebagainya. Ridho ham tak pun. Mari orang dia tanya, saya kata boleh. Lagi bagus. Tapi syarat ni mesti tahu. Tahu tak? Jangan kau pun masih ada lagi kalau bank. Jadi bila kita nak bersihkan, dah habis nak tutup tu, baru kita pergi keluar. Selagi tidak jangan keluarkan. Ada pun tiap-tiap bulan pas transfer yang swap ke apa benda tu, yang pergi pada madrasah kan ada tu kan. Mereka kata salah. Tapi masih berterung saja dengan riba tersebut. Yang kedua, tadi keadaan kedua adalah dia masuk dengan cara tak sengaja. Minta maaf tadi. Dengan cara yang tak sengaja, jadi yang itu dia tak payah nak taubat apa-apa, dia boleh keluarkan. Dia jumpa barang, bukan barang dia dan sebagainya. Baik, soalan yang kedua, saya akan disuruh beri feedback untuk sesuatu masalah sosial iaitu judi. Masalahnya saya akan diberikan voucher. Jika saya setuju ditemuduga, adakah ini ada unsur judi? Beri feedback dapat voucher. Voucher beli buku. Duit pun ada tak? Duit pun ada. Pas. Hadiah. Voucher dia tetap kan? Pagi. Baiklah, ini bukan jual beli. Market study lain lah. Kalau tu macam kerja eh. Kalau kerja jelas lah. Ini adalah akad apa? Ijarah, upah, mengupah. Awak buat kerja, maknanya awak ambil questionnaire. Betul eh? Tanya orang lah. Itu kerja lah. Voucher ni sebenarnya upah ni. Tapi yang bagi bukan poni kan? Bukan suruh Singapore Sweep kan? Singapore Broom kan kan? Jadi yang bagi adalah halal lah, halal tak ada apa. Bagus lah. Ni kerja, ni akad kerja. Lain kita nak beri barang, dia kasih voucher dan sebagainya. Kena jawab feedback ke apa lah, lain cerita lah. Ini jelas ni setelah pekerjaan. Mentang-mentang topik dia pasal judi dia bukan lah. Dia bukan judi. Apa tujuan dia feedback ke? Kalau saya belum buat market study lah. kalau nak buat barang bisnes, kata masalah sosial. Yang lain, saya tahu. Jadi yang saya faham lah, dia bagus lah maknanya. Jadi nak cari pendapat orang tentang mungkin kasino ke atau tentang gejala kejudi ni dan sebagainya kan. Jadi mudah-mudahan pihak bertanggungjawab boleh ambil tindakan. Itu bagus lah, memang patut pun kita buat. Seolah-olah ada syak dan ragu-ragu tentang keburukan. Jadi ya. Tapi juga dia bagus juga kan, kita dah baca ayat sebelum tu. Ha, banyak manfaat. Tapi dosa dia lagi banyak. Ada soalan eh? Hiftum an yaktinakumul ladina kafaru. Apabila kamu berjalan di bumi Allah, maka tidak ada apa-apa dosanya bagi kamu untuk memindikkan solat. Antak suruh minas solat. Lepas itu disebutkan, jika kamu takut difitnah oleh orang-orang kafir yang dalam keadaan peperangan, walaupun asal ayat dia ada syarat nak qasar salat ni bila kita khawatir keselamatan kita sebab dalam peperangan, tetapi ijma' ulama' mengatakan bahawa sekarang dia bukan syarat. Dia bukan syarat. Jadi walaupun dalam keadaan aman, asal kita daratum fil ard, kita keluar safar, maka kita boleh apa? Boleh qasar salat. Boleh. Kalau dia kecil kan, tahun-tahun tak ada harta. Maknanya gini, maknanya tiap kali dia keluar kat muka bumi, maknanya dia jalan perjalanan jaraknya, jarak safar yang disebutkan oleh ulama, dia keluar negerinya. Jadi status dia sekarang bukan mukim lagi, status dia apa? Musafir. Jadi musafir ini dibolehkan untuk mengqasarkan solat dan juga menjamakkan solat. Dan jangan lupa bahawa yang mengatakan bahawa yang afdal adalah mengqasarkan solat itu lebih kuat. Sebab Nabi SAW berkata, sesungguhnya ini adalah rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada kamu, dan Allah suka kamu ambil rukhsahnya macam hadiah tu. Nabi Allah kasih hadiah tu, tak tahu pula, sombong. Jadi lagi bagus kita qasarkan solat daripada kita sempurnakan solat. Berbeza dengan pendapat mazhab Syafi'i, dia kata kalau tak menyusahkan, baik sempurnakan. Sempurnakan lebih banyak amalan, lebih banyak rakaat, lebih bagus. Tapi kalau ikut sunnah Nabi SAW, Nabi SAW tidak diriwayatkan menyempurnakan solat dalam keadaan safar. Tak pernah. Bahkan Nabi SAW tinggalkan terus solat-solat rawatib, kecuali dua solat, iaitu solat witir, solat sunat subuh dan solat witir. Dalam keadaan di mukim ataupun dalam keadaan safar. Lain semua ditinggalkan. Kalau tu tinggal lagi, jangan kita nak disempurnakan solat itu. Baik, jadi tadi maknanya janji dia safar. Walaupun tiap-tiap hari, setiap hari pergi Melaka, Port Dickson balik. Tiap-tiap hari. Kerja dia buat bas, buat teksi satu hari dua tiga kali. Kita katakan setiap kali dia keluar, dia boleh apa? Tak ada masalah. Walaupun dia kerja setahun, dua tahun dia pergi safar eh? Oh, tu lain. Itu sekarang dia kerja, lepas tu dia menginap kat negara tersebut buat satu tempoh yang lama. Betul tak? adakah dia masih musafir? Saya tanya, awak orang ni musafir ke dah resident? Temporary resident pun kira bukan musafir. Ya kan? Jadi sebab itu ada khilaf di kalangan ulama. Kalau dia memang dah tahu dia akan duduk sini berapa lama, jadi dia bukan musafir, dia dah kira mukim. Jadi oleh kerana itu tak boleh lagi dia mengkasar dengan salat ni. Puasa semua dia kena buat. Ini yang benar. Dia orang yang kerja yang datang dari luar negeri, India apa semuanya, datang sini memang duduk 2 tahun, setahun, sekarang 4 tahun. Orang datang belajar 2-3 tahun. Tak kau nak kata dengan dia, tak payah pergi masjid. Solat dia jamak je, dia jamak. Kasar. Tak boleh. Walaupun ada ulama kata boleh. Okey, walaupun saya kata ada. Bagaimana yang tak boleh? Sebenarnya kalau awak tanya berapa jarak dia atau berapa hari tu, maka yang disebutkan oleh ulama ini adalah 4 hari. 4 hari. Jadi kalau duduk kat situ 4 hari je, dia dah dikira sebagai apa? Mukim. Dan dia tahu dia akan duduk 4 hari. Lain kalau dia 4 hari tapi dia pergi sana pergi sini dan sebagainya. Selain cerita macam kita kat Mekah Madinah tu, dia pergi sana pergi sini, tak apalah. Dia boleh pasang. Dan dalil 4 hari ni adalah hadis yang masyhur yang sahih berkaitan dengan pembukaan kota Mekah. Nabi SAW dah buka kota Mekah. Nabi kata kepada orang-orang muhajirin, jangan kamu tinggal kat Mekah lebih daripada 3 hari. Semua mesti balik. Khusus untuk muhajirin. Itulah dalil. Tapi saya tahu apa sudah. Apa kena-mengena? Mana apa wajib istidlal? Jadi baju istidlal dia adalah lebih daripada 3 hari akan membatalkan hukum hijrah mereka. Orang yang dah hijrah, dia tak boleh balik semula mukim kat negeri dia. Dia boleh balik, tapi dia tak boleh menetap ke negeri dia. Kalau dia buat macam tu, akan batallah hijrah dia. Bila Nabi SAW sebutkan 3 hari, maknanya dia ada makna. Dia bukan sembarang. Maknanya lebih daripada itu larang dilarang kan. Lebih daripada itu ada kaitan dengan status musafirnya. Yang lepas tu dia akan bertukar jadi mukim. Jadi itu sebab ulama mengatakan kalau 3 hari campur dengan dia datang tu, maka 4 hari dah kira sebagai tempoh orang itu mukim. Ini bila mana dia dah duduk situ, dia memang tahu tak di mana-mana. Lain orang yang pergi sini pergi sana, dia tak tahu bila lagi nak balik. Itu sampai setahun pun tak tahu. Hari-hari dia tunggu tiket ya. Kalau lah ada macam tu. Kalau dia pergi selama 2 minggu dan 4 hari pertama boleh start lah. Tak ada lah 2 minggu terus start. Tak boleh start. Dia dah tahu je. Start dia dah niat dia lebih daripada itu. Dia dah start. Sekarang awak dah 1 bulan dekat Mekah. Lepas tu bila awak sampai ke airport, dekat airport tu belum lagi, awak boleh 4 hari lah kat, kat Singapura. Boleh jamak kasar. Dah sampai Singapura, dah sampai airport aja terus sum, awak dah kena kena buat tamam sempurna. Kena awak dapat lagi 4 hari. Tak ada. Sebab apa? Bila sampai je terus awak apa? Awak akan niat, awak dah memang resident kat sini. Kalau awak pergi sana, memang awak dah niat dah berapa, 1 bulan ataupun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ikut pun ni. Datang dia terus awak dah kira status ni sebagai okey. Maksud ada kaitannya dengan niat. Lain kalau dia tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.